محمد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لبوجي قد الله سبحانه وتعالى dan telah memberikan nikmatnya dan telah mengurniakan kita kesenangan dan kelapangan dan memberikan kita taufik untuk hadir di dalam majlis yang penuh berkah ini insyaAllah ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita atau menjadikan niat kita ikhlas kerana Allah SWT dan menjadikan ilmu yang kita pelajari insyaAllah pada malam ini ilmu yang bermanfaat yang menjadi guna bagi kita di dunia dan di akhirat insyaAllah ta'ala. Jadi alhamdulillah pada minggu lepas telah pelajari beberapa buah hadis iaitu tentang apa? Tentang puasa wisol. Sebenarnya tentang puasa wisol ni kita katakan tidak banyak masalah yang terdapat padanya, melainkan yang kita telah jelaskan ataupun kita tekankan adalah tentang masalah perbezaan pendapat ataupun bagaimana ulama berbeza pendapat tentang hukum berpuasa wisol. Jadi yang penting kita nak tahu tentang puasa wisol ni adalah Nabi SAW ada larangan. Cuma ulama berbeza pendapat apakah larangan tersebut jatuh kepada larangan haram ataupun tidak. Jadi kita dapati ada beberapa pendapat di sini puasa wisol. Yang pertama kita katakan ada yang mengatakan haram ikut zahir hadis lah. Mengikut zahir hadis, berpuasa wisol itu adalah haram. Kerana salah satu daripada hadis, bahkan hadis yang pertama telah mengatakan Nabi SAW telah melarang dari berpuasa wisol. Betul kan? Naha Rasulullah SAW anil wisol. Dan kita tahu bahawa dalam usul fiqh, dalam kaedah kita telah pelajari bahawa asalnya larangan adalah untuk hukum haram. Untuk hukum haram. Asal dia. Jadi asal larangan tu ada macam-macam, sama ada dengan perkata ataupun dengan fi'il ataupun dengan fi'il larangan seperti fi'il nahi. Seperti kita katakan la taf'al, la tasum wisol, macam kata jangan puasa wisol. Itu jelaslah jangan puasa. Dan kadang-kadang dalam bentuk khabar berita. Yang ini bukan daripada lafaz Rasulullah SAW tapi dikisahkan oleh sahabat. Sahabat yang mendengar tapi dia tak jelaskan, dia tak riwayatkan lafaz yang sebenarnya macam mana Rasulullah SAW larang. Cuma dia mengatakan Rasulullah SAW telah larang. Dan banyak lagi untuk menetapkan hukum larangan ni atau hukum haram ni adalah dengan mungkin barang siapa lakukan demikian maka dia akan dapat dosa demikian. Walaupun tak ada larangan. Ada larangan tak? Tak ada. Tapi itu adalah salah satu daripada uslub larangan. Siapa buat gini dia akan dapat neraka. Dia akan dapat gini. Lebih baik apa ni aku dicucuk kepalaku dengan jarum besi daripada aku menyentuh wanita kulit wanita yang tidak halal bagiku. Ada larangan tak? Adalah. Jadi jangan kita yakni kalau sebab tu kata mereka barang siapa yang berdialog berargumen dengan orang yang berakal senang. Orang yang faham senang, orang yang tak faham yang susah. Ataupun orang yang faham tetapi dia mengikut hawa nafsu ni memang susah. Jadi dia cakap mana ada larangan ataupun gini ataupun gitu. Jadi dalam usul fiqh sebenarnya ini semua menunjukkan larangan. Cuma masalah yang tadi, kalau sahabat mengatakan Rasulullah SAW telah melarang ataupun Rasulullah SAW telah mewajibkan, sahabat mengatakan demikian, apakah betul-betul dia wajib ataupun betul-betul dia haram atau betul-betul dia larang? Boleh tak seseorang mengatakan mungkin ada yang bijak pandai di sini ataupun di mana-mana mengatakan kemungkinan sahabat tak faham Rasulullah cakap makruh ke ataupun dalam bentuk lain dia faham larangan. Jadi demikian kita tak boleh jadikan hadis seperti ini yang berbentuk begini khabar berita saja Rasulullah telah melarang tanpa lafaznya, kita tak boleh anggap dia jadi hujah, jadi dalil. Jadi kena cari dalil lain untuk kita tetapkan sesuatu perkara itu adalah sebuah larangan, dan mana larangan ataupun haram. Apa pendapat tuan-tuan? Ataupun sahabat mengatakan adalah sebuah sunnah seorang tu buat gini, begini, begini. Macam mana? Jadi kita masuk dalam sikit eh. Dalam masuk usul fiqh ada kena dengan mustalah hadis juga. Jadi barang siapa yang tak kenal dengan sahabat, mungkin mengatakan ya tak ya juga eh. Sahabat kan macam-macam ya, macam-macam keadaannya. Ada yang memang alim, ada yang memang faham, ada tidak. Jadi oleh kerana ada yang tidak ataupun ini, kita mungkin katakan kita pukul rata, kita main selamat eh, cari jalan selamat, kita katakan tidak, kita tak mau menghalal atau mengharamkan dengan hadis-hadis seperti seperti ini. Ataupun yang lebih baik sikit, dia ambil jalan tengah. Dia pun mengatakan kalau sahabat tu seorang yang faqih, seorang yang alim, alim eh, boleh kasih fatwa seorang sahabat yang terkenal alim, dan dia kalau riwayatkan macam ni, Rasulullah SAW telah melarang ada sebuah sunnah berbuat begini begitu tanpa meriwayatkan lafaznya, maka kita terima. Tetapi kalau dia tidak seorang yang faqih, bukan seorang yang faqih, dia baru saja masuk Islam misalnya, hanya terkenal menghafal hadis ataupun apa ni kumpulan apa ni daripada kalangan wanita, dari kalangan wanita misalnya, kerana biasanya mereka ni tidak duduk dalam majlis ilmu, mereka ada hal urusan dengan anak isteri dan rumah dan sebagainya, jadi mereka mungkin terdengar sesuatu daripada Nabi SAW dan mereka faham sesuatu yang bukan dimaksudkan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Boleh macam itu? Ini pendapat. Pendapat yang ketiga lah, nak banyak-banyak pendapat, mengatakan tidak. Siapa yang mengenal sahabat, dia akan tahu bahawa sahabat kalau mengatakan Rasulullah SAW larang, ini adalah sebuah sunnah. Memang betul-betul adalah larangan, ada betul-betul adalah sunnah. Mengapa? Sebelum saya cakap mengapa kan, agak-agak yang tiga-tiga pendapat ni mana satu yang tepat? Ini memain peranan dalam membuat hukum, mengistimbatkan hukum daripada sebuah hadis. Kali ini yang saya cakap ni adalah masalah usul fiqh yang beranak daripadanya macam-macam khilaf. Jadi bagaimana? Pertama mengatakan kita ambil jalan selamat, riwayat-riwayat seperti ini, sunnah adalah begini ataupun ini adalah larangan Rasulullah SAW, kita tak mau ambil, dia tak jadi hujah. Yang kedua, kita lihat kalau dia seorang yang faqih, sahabat ini, kita ambil kerana dia faham. Kalau tidak, kita tak ambil. Berhati-hati. Mungkin betul, mungkin tidak, jadi kita berhati-hati. Yang ketiga mengatakan kita pakai semuanya, tak kira siapa sahabat ni. Jadi bagaimana? Kita nak cek ke, kita nak gunakan pendapat pertama, kita tak pakai hadis ni lah. Rasulullah SAW telah melarang daripada wisal. Kita taruhlah itu je hadis yang kita dapat dalam bab ni eh. Jadi kita tak mau pakai, kita tak nak tetapkan wisal tu haram ataupun tidak. Balik asal lah, balik asal dia. Selagi dia tak memudaratkan, dia boleh. Ataupun pendapat guru, kita kena lihat dulu sahabatnya, riwayat rawinya, adakah ada seorang faqih. Kalau kita ambil pendapat ni, kita sekarang kena lihatlah sahabat ni faqih ke tidak. Ataupun yang ketiga, kita ambil semuanya. Jadi ini kita ambil. Baik tuan-tuan, mana pendapat yang kuat dan betul? Kenapa yang ketiga? Asal sahabat sahaja, asal riwayat dia sahih. Ingatan dia kuat, jelas. Ya, jadi ada yang mengatakan bahawa tidak kira sahabat tersebut bagaimana keadaannya, asalkan riwayatnya sahih dan ingatannya baik, hafal. Tapi ini bukan masalah ingatan eh. Ini masalah apa? Dia faham dan dia takbirkan, yakni dia cakap ke sampaikan pada orang lain dengan bahasa dia, dengan faham dia. Larangan dia tak kata dengan kita, dia tak sampaikan, pindahkan kata-kata Rasulullah SAW nas tu pada kita. Jadi kita boleh tengok dia sampaikan apa yang telah dia faham. Macam saya cakap sekarang ni, ada 2-3 pendapat, awak balik awak cakap lain, awak faham lain. Padahal saya tak cakap pun haram, saya tak cakap pun bid'ah, awak cakap bid'ah. Jadi kadang-kadang berlaku begitu. Ini yang banyak berlaku. Ulama alim tu, ustaz tu kata gini, ustaz tak saya pun tak cakap macam gini. Macam mana dia boleh faham gini? Jadi fitnah pula. Itu manusia biasa eh, orang yang rendah. Apalagi Nabi SAW, Nabi tak larang, awak haramkan pula. Saksi? Ya. Tak, ini hadis yang selepas itu. Kalau kita ambil yang satu je, ini kita nak jadikan kaedah umum. Taruhlah hadis yang satu sampai situ je. Naha Rasulullah SAW an saumil wisal, a'anil wisal. Nabi SAW kata sahabat tu telah melarang daripada wisal. Dia tak katakan macam mana Nabi larang. Dan kita tahu asal larangan tu haram. Dia nak cakap haram ni. Baik, jadi pendapat salah satu daripada kita mengatakan bahawa kita tak kira siapa sahabatnya. Faqih ke tak faqih, kita terima. Terima satu. Ada pendapat lain ke? Atau setuju dengan pendapat yang terakhir? Setuju. Jadi pendapat lain macam mana kita nak jawab? Mesti macam gitulah. Kita mesti macam gitu. Jangan ambil aja. Ambil dan jawab pendapat yang lain. Baru kita tahu mana yang lemah, mana yang kuat. Main ambil je, tak tahu kenapa ambil. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Okey, mana siapa mengatakan kita ambil semuanya kerana Allah telah berfirman ataupun apa dia? Memuji. Memuji sahabat. Allah telah memuji sahabat. Tapi sahabat masih tetap tidak maksum. Maknanya fahaman sahabat secara total, ijma' sahabat, kalau tidak ada yang bercanggah, tapi itu memang jelas. Oh, kita harus ikut, wajib ikut. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidina mahdiyina min ba'di. Hendaklah kau dengan pada sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku, antaranya khulafai rasyidin. Bukan khulafai rasyidin je, semua sahabat. Jadi bagaimana? Itu salah satu daripadanya. Tapi masih tidak boleh mengalahkan lagi hujah yang kedua tu. Kemungkinan dia silap. Ada tak kemungkinan dia silap faham? Ada. Betul ke ada? Ataupun kemungkinan tu lemah. Masalah ni, kita dalam masalah kita tengah cakap pasal fikir ni, memang banyak kemungkinan. Kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Tapi, dan ini semua zon ni yang kita belajar ni semuanya, tak ada satu pun qat'i. Qat'i cuma tauhid Allah SWT yang simple lah. Nabi Muhammad SAW tak ada Nabi selepas tu. Ni qat'i tak ada, boleh ada syak ragu-ragu lagi. Hari kiamat akan datang, terlalu banyak sangat. Ini hanya zon ni, maknanya yakin yang ataupun sangkaan berat sangat sangkaan tu. Yang lain sampai kita tak payah nak lihat. Kebanyakan masalah fikir demikian. Nyentuh perempuan batal tak batal, banyak kan qat'i? Tak qat'i. Dalam Quran adalah mastumun nisa, boleh gini, boleh gitu. Tetapi ada hadis pula gini, Quran pula canggah dengan hadis. Kalau ikut pendapat salah satu tu, Quran canggah dengan hadis, tolak hadis sebagai Quran. Tapi tanya dia, batal ke tak batal? Nak ikut Quran ke nak ikut hadis? Okay, eh? Jadi macam-macam, ni semua zon ni. Jadi dalam masalah zon ni, ada kalanya zon tu, yakni berat sangka tu, kadang-kadang berat, betul-betul berat, boleh mengalahkan yang lain tu yang namakan rajih. Rajih tu maknanya dia berat. Yang lain tu semua ke atas ringan ataupun tidak. Jadi demikianlah kita nak tarjih. Jadi kalau dalam masalah ini sebenarnya kita rujuk kepada ahli, ahlinya. Ahli yang berbicara pasal ni adalah dua golongan ulama, iaitu golongan ulama hadis dan golongan ulama usul fikih. Dan biasanya kita ambil golongan ulama hadis dalam masalah ini sebab dia ada kena mengena dengan perawi. Sebab tu di dalam kalau siapa dah sampai magister ke doktora, mereka bila buat research, antaranya masalah-masalah yang terdapat di dalam fikih dan di dalam hadis, ataupun masalah-masalah yang terdapat dalam akidah dan di dalam usul fikih, nanti keluarkanlah ini ada akidah dan ada usul, ada kena mengena. Apakah masalah yang ada sama kait-mengait dengan ini dengan itu? Mustalah hadis dengan usul fikih. Jadi mereka buat research, mereka kumpulkan. Rupanya masalahnya ada kesannya dekat usul fikih, ada kesannya dekat mustalah hadis, dekat hadis. Dan demikian dan demikian. Jadi dalam masalah kita ni sebenarnya, kita bila rujuk dengan ulama mustalah hadis atau ulama hadis, mereka tidak membeza-bezakan. Yakni sebelum datang fuqaha seperti Abu Hanifah dan sebagainya, mereka terima bulat-bulat apa yang datang daripada sahabat. Naha, maknanya haram, larangan. Mereka berhujah pula, dan itu juga satu pendapat yang ramai daripada kalangan usul, ulama usul fiqh. Dan kita jangan lupa, ulama fiqh ni biasanya juga ulama hadis. Ulama fiqh ni, usul fiqh ni bahkan, bukan fiqh. Dia ada tiga, fiqh, usul fiqh dengan hadis, kita nak cakap yang lain lah. Kadang-kadang ulama hadis ni juga adalah ulama usul fikih. Dan kadang-kadang ulama usul fikih ni biasanya lah, kalau dia tak ulama usul fikih, dia juga ulama fikih. Kerana nak jadi ulama usul fikih, dia kena ada fikih dulu. Dan kalau dia memang belajar hadis, dia akan komplit tiga-tiga perkara ni. Biasanya mujtahid. Antaranya adalah Imam Ibn Qudamah. Imam Ibn Qudamah adalah, kalau kita tak silap, Imam Ibn Qudamah adalah adik ataupun abang kepada pengarang kitab ni kan. Adik ataupun abang kepada pengarang kitab ni, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Mereka belajar sama-sama. Abdul Ghani Maqdisi, pengarang kitab ni, pergi, dia berminat kepada kitab hadis, kepada ilmu hadis. Ingat lagi tak? Adapun Ibn Qudamah rahimahullah, dia berminat pada bidang fikih. Asal dia pergi belajar sama-sama adik-beradik waktu kecil. Tetapi Ibn Qudamah ni juga belajar daripada abang ataupun adik dia ni, dan dia juga belajar daripada guru-guru. Jadi dia pun dapat hadis. Dan Ibn Qudamah dia ulama hadis, memang masyur. Dia ulama usul fiqh kerana kita di Madinah belajar kitab usul fiqh yang dikarang oleh Imam Ibn Qudamah. Dan dia ada sebuah kitab yang masyur sekali dalam kitab fiqh, iaitu kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni itu macam kitab majmuk oleh Imam Nawawi. Kitab majmuk untuk mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kitab Al-Mughni ini adalah seperti kitab majmuk, adalah kitab yang terhebat dalam mazhab Hanbali. Jadi dia akan baik. Kemudian tentang masalah ini, ulama-ulama mustalah hadis dan dia juga ulama usul fiqh mengatakan kita ikut sahabat. Tak kira sahabat, tetap beza-bezakan. Sebabnya kita boleh ringkaskan dalam dua sebab, dua perkara. Pertama, kerana mereka adalah ahli bahasa. Bahasa yang diturunkan dalam Al-Quran, yang dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bahasa siapa? Bahasa mereka. Mereka memang orang tu. Mereka faham uslub Arab. Kalau larangan, dia tahu larangan. Larang keras ke, larangan tak keras ke, khabar ke, tak khabar ke, dan semua dia faham. Ahli bahasa. Memang bahasa dia. Jadi dia amat faham tentang kata-kata syariat, kata-kata syarak. Dan kedua, kerana amat banyaknya mereka bermulazamah dengan Nabi SAW, iaitu amat banyaknya mereka bersama-sama dengan Nabi SAW, hidup sama-sama Nabi, makan sama Nabi, sahur sama Nabi. Ingat tak hadis kemarin? Salat dengan Nabi, jangan kata lagi. Kadang-kadang ada yang tidur dengan Nabi SAW, pergi haji sama-sama, safar sama-sama, semua sekali. Jadi kalau seorang yang dah bersahabat dengan seseorang untuk waktu yang lama, tak payah lama sangat, cara sebulan pun cukup lah. Ni kalau dah bertahun-tahun, kenal tak semua sifat-sifat dia, pekung dia, semua tahu eh. Oh, rupanya dia kalau makan tak boleh share, rupanya cerewet, baru tahu. Oh, rupanya dia lain semua boleh, tapi nak tolong-menolong masak ke apa semuanya tak boleh. Dah pergi camping baru kita tahulah. Siapa yang dekat Ami baru tahu rupanya gini. Kat luar mak memang semayang semua bagus, saf awal, tapi rupanya ada juga penyakit-penyakit dia ataupun kekurangan-kekurangan. Bila kita tahu, bila kita bersahabat mulazamah dengan seorang tersebut. Dan yang ini adalah dengan Nabi SAW dan sebanyakkan daripada sahabat amat lama berdamping dengan Nabi SAW. Jadi kemungkinan mereka salah faham, tersilap faham akan perintah Nabi ke ataupun kata-kata Nabi SAW tu, tinggi ke rendah? Kemungkinan tu, kemungkinannya rendah sedikit. Jadi oleh demikian, masalah ni masalah Nazwan. Mungkin silap tu mungkin, siapa pun telah silap. Kita dah ceritakan dulu bahawa Abu Hurairah ada silap juga dan sebagainya. Tetapi orang kena sikit sangat, kita kuatkan yang ini. Jadi apa saja yang sahabat, tak kira dia sahabat mana pun, kita ambil. Kita ambil. Kita cuma bila lihat ataupun terima ataupun kita berjaga-jaga nak terima bila dia bercanggah dengan hadis lain. Bercanggah hadis lain. Bahkan kalau seorang sahabat tu riwayatkan begini, haram misalnya, kemudian dia pula kata boleh misalnya, bercanggah dengan riwayatnya, kita ambil yang mana? Riwayatnya ke pendapat rawinya? Apabila bercanggah pendapat rawi, yang ini seorang sahabat, dengar riwayat yang dia sendiri riwayatkan, kita ambil yang mana? Riwayat ke pendapat rawi? Riwayat. Riwayat. Ini adalah pendapat jumhur ulama hadis dan juga jumhur ulama usul fikih. Jadi mereka mengeluarkan kata-kata yang cantik, iaitu al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Saya minta bahasa Arab tahu lah. Al-ibrah yang kita ambil tu, yang kita jadikan hujah tu, adalah bima rawa, apa yang dia riwayatkan, la bima ra'a, apa yang dia rasa ataupun apa pendapatnya. Ha. Jadi kadang-kadang dia berubah, seperti Ibn Abbas yang tadi dengan Aisyah, dan juga Ibn Umar kadang-kadang. Ibn Umar hadis yang pertama sekali tentang hisab dengan ru'yah, ingat tak? Apabila awan menutupi antara penglihatan seorang itu dengan melihat anak bulan. Di dalam keadaan tersebut, Nabi SAW ataupun seorang sahabat ni yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah mengatakan apa? Hendaklah dia pakai, hendaklah dia puasa besoknya ataupun dia tak puasa. Siapa ingat lagi? 29 bulan Syaban, seseorang tu kalau nak pergi lihat anak bulan tetapi ada awan mendung, tak nampak lah anak bulan tu. Maksudnya kalau ada mendung tak nampak anak bulan tu, adakah nak dipuasa besoknya jadi satu hari bulan Ramadan ataupun tidak? Masih lagi 30 Syaban. Apa pendapat yang, apakah perintah Nabi, apakah yang ada dalam hadis tu? Besok puasa ke tidak? Cukupkan apa? Cukupkan bulan Syaban. Jadi besoknya tidak puasa. Itu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Apakah pendapat Ibn Umar? Apakah buatan dia? Dia puasa. Dia puasa. Kalau kita pakai logik, falsafah sikit, kita katakan tentu pendapat Ibn Umar ni harus kita ikut. Lebih kita dahului daripada hadis Nabi SAW. Kena diriwayatkan tapi dia tak amalkan. Mesti ini yang faham yang betul. Bukannya seperti zahirnya riwayat. Apa kata kita? Itulah yang saya jawab tadi. Al-ibra bima rawa la bima ra'a. Yang dilihat, yang dia jadi hujah adalah apa riwayatnya, bukan apa yang dia dipandang, dia lihat, dia berpendapat. Kerana kita diperintahkan untuk ikut hadis. Hadis yang maksum. Pendapat rawi itu tidak maksum. Walaupun ada karina, ada kemungkinan bahawa inilah fahamannya, tapi kita tidak ambil. Jadi dalam kita berpegang pada mazhab sahabat, manhaj sahabat, ada dia punya, dia tak boleh melampau juga. Jadi ada dia punya guideline, ada punya dawabit, ada dia punya garis pandu. Jadi dalam masalah ini saya dah terangkan dua hujah kenapa mesti ikut sahabat apabila mereka riwayatkan dengan bukan lafaz, sama dengan larang Allah Rasulullah tentang larang. Dua hujah yang terkuat, pertama dari segi pemahaman bahasa, itu bahasa mereka. Jadi mereka lah sepatutnya kita ambil kefahaman daripada mereka. Dan kedua, kerana banyaknya mereka mulazamah bersama-sama berdamping dengan Nabi SAW, yang menjadikan kemungkinan mereka tersilap faham amat sedikit sekali, negligible lah. Baik, jadi bila sahabat telah meriwayatkan Rasulullah SAW telah melarang dari puasa wisal, kita katakan asal adalah untuk pengharaman. Jadi kita teruskan lagi. Jadi tentang hukum puasa wisal ni ada beberapa pendapat. Pertama kata mengatakan haram ikut zahir hadis ini, dan ada yang mengatakan haram atau tidak. Yang kedua, tidaklah, tidak haram. Tetapi tidak haram bagi siapa? Semua ke? Ataupun ada orang yang haram, ada orang tidak haram? Yang mampu haram ke tidak? Yang boleh tahan puasa sampai satu hari straight tidak haram, cuma makruh. Itu pendapat Imam Ahmad dan Ishaq Ibn Rahawai. Pendapat ketiga mengatakan haram terus, mengatakan tidak haram, tidak haram. Kita tahu dalil-dalil mereka. Dan kita telah pelajari tentang puasa-puasa sunat, bab puasa sunat. Di kemarin telah pelajari tentang seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Dia telah berita dia telah dikhabarkan kepada Rasulullah SAW kerana dia telah bersumpah bahawa dia tidak akan tidur malam, nak sembahyang malam seterus, yang ini sepanjang malam, dan dia tidak akan berbuka atau tidak makan dan minum pada siang hari, dia nak puasa sepanjang hari. Jadi khabar ini telah sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memanggil beliau dan mengatakan apa? Rasulullah SAW larang ke tidak? Rasulullah cuma kata apa? Sesungguhnya engkau tidak mampu melakukan demikian. Innaka la tastati'u dhalik. Rasulullah tak kata jangan buat demikian. Rasulullah cuma kata innaka la tastati'u dhalik. Kau tidak mampu buat demikian ataupun tak akan mampu buat demikian. Kata-kata ni dalam hadis ni lah yang menimbulkan perpecahan pendapat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hendaklah engkau puasa 3 hari dalam sebulan, kerana itu seperti puasa sepanjang tahun ataupun semua hidup. Dia berkata dia mampu lagi, puasalah 2 hari. Puasa 1 hari, buka 2 hari. Dia kata dia masih mampu lagi. Rasulullah kata puasa 1 hari, buka 1 hari. Dia kata masih mampu lagi, masih nak puasa tiap-tiap hari lah. Rasulullah kata tidak ada lebih baik daripada puasa 1 hari dengan buka 1 hari. Itulah puasa Nabi Allah Daud AS. Dan itu adalah puasa yang terafdal. Jadi hukum puasa berterusan, tidak buka-buka, maknanya bukan tidak buka lah. Maknanya dia puasa daripada subuh sampai maghrib, besoknya subuh maghrib. Maknanya dia puasa biasa lah, macam puasa Ramadan ni. Sebulan ni teruskan lagi 11 bulan. Jadi apa hukumnya? Baik-baik kita pelajari. Boleh atau tidak? Tak boleh. Tapi tak boleh haram ke? Tak boleh makruh ke? Haram. Haram. Ada pendapat lain? Kalau dia termasuk dua hari raya, maknanya dia puasa tiap-tiap hari sampai dengan raya hari tashrik semua sekali. Boleh tapi makruh. Maknanya kalau dia puasa hari raya sekali, yang 365 hari sahaja. Bukan 365, 300 berapa hari? 55. Kerana bulan hijrah, tahun hijrah 355. Kalau dia puasa 355 hari, dengan hermanya dengan hari raya sekali, dengan hari tashrik sekali, maka haram. Terang lah, itu jelas. Yang kita punya masalah sebenarnya nak cakap, kalau bukan tu, maknanya dia puasa semua melainkan hari-hari yang diharamkan. Boleh atau tidak? Makruh. Boleh tapi makruh. Dalilnya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Yalah, tapi kenapa tak haram? Larangannya tidak sampai haram. Tarik ni satu-satu dalil ni, satu-satu nanti kita ambil anu. Ni bukan siapa punya pendapat, saya pendapat. Kita belajar sini bukan untuk tegakkan pendapat masing-masing, bukan. Kita nak belajar macam mana ulama keluarkan pendapat. Kita punya level, ulama keluarkan pendapat. Nanti kita tarjih lah. Itu lain cerita. Tu nak amalkan dengan tarjih kita tak ada masalah. Baik, nanti sampai dekat masalah, dekat apa, pendapat yang katakan haram. Mereka yang mengatakan makruh saja, ikut pendapat yang dikatakan Akhid Idris tadi, bahawa makruh saja jika tidak apa ni, tidak puasa hari raya. Dalilnya adalah, ada dalil ke tidak? Kerana ada tak larangan jelas, larangan jelas dalam hadis tadi. Rasulullah kata jangan, ataupun sahabat kata Rasulullah SAW telah melarang dari puasa sepanjang, tak ada. Dalam hadis ni tak ada. Dalam hadis ni tak ada. Cuma Rasulullah kata apa? Engkau tidak mampu melakukan demikian. Itu pun sama. Tapi itu masih tak katakan haram. Tak ada lagi baik. Tak ada lagi baik, tak mestinya yang lagi tu tak baik. Kita kalau taruh lah kata-kata Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada Nabi, afdal daripada Nabi Isa, tak kata Nabi Isa tu tak baik. Kan? Tak kata tak baik. Kalaulah manusia lebih baik daripada malaikat, tak katakan malaikat tu tak baik, taruhlah macam itu. Sahabat lebih baik daripada tabi'in, takkanlah tabi'in tak baik. Jadi itu mafhum mukhalafah kan yang awak pakai tu, mafhum mukhalafah. Misalnya lah macam itu. Kalau kita kata dalam kelas ni apa ni, laki-laki semuanya pas, ada tak maknanya perempuan tak pas? Tak su- ha? Tak, misalnya dalam kelas yang ada perempuan, lelaki dengan perempuan lah. Saya cakap, ha, tak cakap eh, ha, tak cakap. Ada kemungkinan tapi tak semestinya. Kita dah terangkan kemarin tentang kalau air dah sampai dua kolah hadis Nabi SAW, dia tidak mengandungi najis. Adakah maknanya kalau bawah daripada dua kolah, kalau kena najis terus dia najis walaupun tak berubah sifat dia? Ingat tak lagi yang bab taharah tu? Hadis Nabi SAW kan, idza balagal ma'u qullatain, apabila air dah sampai dua kolah, maka dia tidak akan mengandungi najis. Maknanya kalau dia kena najis pun, dia tidak akan mengandungi najis. Itu jelas lah. Itu hukum yang dalam lafaz mantuk dia. Mafhum mukhalafah yang terbaliknya, kalau kurang daripada dua kolah, kalau kena najis, najis ke tidak? Mafhum mukhalafah. Jangan cakap awaknya pendapat. Dari segi kaedah ni. Najis kan? Mafhum mukhalafahnya najis. Tapi kuat ke tidak? Rasul tak cakap kan? Cuma awak faham. Ini yang namakan istimbat. Yang ulama selalu silap dalam masalah ni, hadisnya semua sama, tapi fahamannya lain. Jadi fahaman dari terbalik daripada itu, kalau bawah daripada 2 kolah, 1 baldi ataupun 1.9 kolah, kalau terkena naik najis setitik pun najis. Itu pun dapat mazhab yang biasa ni lah, mazhab Syafi'i. Kan? Itulah dia pendapat dia. Sebab tu dia kata, kalau dalam baldi terkena sikit je, setitik pun walaupun tak berubah, tak, apa ni, air tu najis. Betul kan? Macam ni kita nak jawab, hadis tu sahih ke tak sahih? Mungkin ada yang belajar, tak sahih. Ada yang kata tak sahih? Atau mungkin ustaz-ustaz dulu yang kat sini kata tak sahih. Pasal saya kemarin mengajar pun, ada kata tak sahih ustaz, dia pun keluarkan. Siapa ada kata tak sahih, ada i'tirab. Walaupun Juhur kata sahih. Yang antara yang kata tak sahih adalah ulama' Maliki, iaitu Imam Ibn Abil Bar kata tak sahih. Jadi saya tanya pula, siapa pula yang cakap sahih? Wah, ramainya. Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Ibn Hajar, Asqalani, Nawawi, akhirnya Albani. Nah, hampir semua ulama Saudi sekarang kalau tanya, yang dah meninggal masih hidup, semua kata sahih. Siapa yang cakap dia tak sahih? Yang dah meninggal dan yang masih hidup. Ulama yang dah meninggal, yang masih hidup lagi, masih katakan sahih. Hampirkan semua yang dah tahkik, dah betul-betul research, semua kata sahih. Mereka kata tak sahih sebabnya apa? Dua kolah tu berapa ustaz? Zat ni bukan kita ni, dulu, zaman dulu. Mereka cakap Imam Syafi'i, awak kata ni hadis Nabi kan? Dua kolah tu apa? Orang Arab tahu ke dua kolah tu apa? Berikanlah, kita tak tahu dah, kita tak nak pakai. Berapa? Ada kata satu hasta lah, square lah, ada kata gini, ada gitu kan? Berikanlah kita tak tahu. Susahlah macam ni. Sepatutnya tak ada kemungkinan ini ada. Dan macam-macam lagi lah dari segi sanad-sanadnya. Tapi yang benarnya hadisnya bukan Hasan, bukan Hasan sahih, tetapi sahih. Dan kita dah tahu apa syarat hadis sahih. Apa syarat hadis sahih? Syarat-syarat hadis sahih, pertama sekali, bersambung sanad dia sampai pada Nabi SAW. Kedua, perawinya mesti, semuanya mesti. Pertama sekali mesti siqah. Siqah maknanya apa? Dipercayai. Yalah, maksudnya dipercayai ataupun kita ambil senang, siqah tu ataupun dia tidak melakukan dosa-dosa besar dan dia tidak melakukan dosa-dosa kecil berterusan ataupun secara terang-terangan. Kalau ada pun kecil je lah, sikit-sikit tak nampak, tapi zahir dia nampak semua baik, tak ada buat dosa besar. Itu pertama, dan dipercayailah dan tentunya. Kemudian syarat ketiga, hendaklah perawi-perawinya, ini bukan semua, bukan satu, semua sekali, daripada first sampai Nabi SAW tu, sampai sahabat tu, mesti apa? Mesti kuat hafalannya. Bahkan bukan kuat sembarang, amat kuat hafalannya. Sekiranya bila saja kita minta dia riwayatkan, dia boleh riwayatkan anytime. Bila-bila boleh. Tak payah nak cek-cek lagi. Tak ada teragak-ragak eh. Kita Quran aja lah. Terlupa-terlupa. Tak boleh jadilah perawi hadis. Ini tak boleh jadi bawa hadis sahih lah. Kalau ni perawi hadis Hasan ke perawi hadis Do'if. Kamu tak pakai. Teragak-ragak aje. Tentang salah. Ni hukum tau. Amen. Jadi kita tahu martabat dia. Ini jenis orang apa 1,000, 2,000 dengan sanad-sanadnya. Bila jawab minta boleh. Bahkan telah diceritakan tentang, bahkan ada kitab namanya tentang keajaiban hafalan-hafalan ulama penghafal, ya, ulama penghafal. Ada kitab tau ceritakan tentang dia. Antara seorang tu dia kata, aku boleh ceritakan kau hadis daripada subuh sampai maghrib. Kalau kau tak stopkan aku, aku tak stop. Maksudnya dia punya hafalan dia terus saja. Dia tak perlu apa-apa. Kalau tak ada semayang ni waktu, dia boleh baca hadis sampai ni. An, lepas tu an, lepas tu ni. Hafalan dia betul-betul ni mumtaz lah. Tak ada masalah. Biasa dia kita dengar dalam Quran adalah Quran macam itu. Sebab yang di sebagian tafsir Quran sebelum dia kasih dia syahadah tu, kasih dia sijil tu, dia punya test macam tu lah. Dia punya test, awak baca Quran 30 juzuk daripada subuh sampai maghrib. Stop untuk sembang subuh dengan sembang asar aja. Kalau awak punya salah kira-kira tak lebih daripada 15 salah, awak dapat. Tak ada, awak ulang balik lagi sekali. Sampai macam tu. Quran boleh, tapi hadis. Rasanya hadis lagi susah. Quran ada lagu dia boleh juga eh. Hadis mana macam ni? An, lepas tu yang itu, yang ni. Inilah antara darajat hafalan orang-orang hadis sahih. Yang keempat, selamat daripada keganjilan. Yang kelima, selamat daripada kecacatan yang melemahkan, kecacatan yang tersembunyi yang melemahkan daripada illah. Itu lima syarat. Kalau kurang satu je, misalnya orang tu dalam ada 5-6 perawi, satu je kurang sikit hafalan dia. Dia hafal tapi kurang sikit aja hafalan dia. Bawa sikit, tak macam Imam Bukhari, tak macam Imam Muslim, eh? Hadisnya dihukum hadis hasan. Maknanya dia pernah terlupa sekali je eh. Dalam 1,000 kali sekali dia terlupa, kita kata dia hadis hasan. Macam gitu. Pernah sekali dia tersilap. Diorang tahulah, kita tak tahu macam mana. Diorang tahu. Test eh. Oh, rupanya hadis yang kat sini dia bawa, sanad yang kat situ dia bawa kat sini. Kita tahu mereka selalu uji-uji hafalan ulama-ulama ni, perawi-perawi ni. Maka turun derajat dia daripada hadis sahih daripada hadis hasan. Baik, yang pentingnya hadis dua kola ni hadis apa? Sahih. Jadi awak tahu macam mana keadaannya. Yang cakap siapa? Saya rasa kalau dah apa Ibnu Hajar Asqalani dah cakap eh. Dan apa ni Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan eh. Syaukani sebutkan kat 10 salam dan juga Syekh Albani rasa dah. Ibnu Taimiyah semuanya lah. Saya tak nak cakap lagi lah eh. Ibnu Abi Bal seorang aja yang cakap, ataupun 2-3 macam dia, tapi tak ada lawan yang lain. Baik, itu hadis tersebut. Itu mantuk dia. Kalau dua kola, dia tidak akan mengandungi najis. Kalau bawah, tu mafhum dia. Kita katakan tidak semestinya. Kita katakan kita dah belajar mafhum mukhalafah ni hujahnya tak berapa kuat. Tidak berapa kuat. Tapi mafhum muwafaqah dia, mafhum yang bertepatan dengan dia, amat kuat, tak ada khilaf. Kalau dua kola, kalau kena air titik najis, tak najis. Kalau 2.5 kola, tak najis juga. Samalah hukum dia. Itu tak najis, ni pun tak najis. Dan tentu kita terima. Dan itu kita terima. Baik. Tapi kalau mafhum mukhalafah 1.9 aja, kena titik najis. Baik. Apa yang kita tengah cakap tadi? Saya sempat lupa. Ha? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak eh. Tak boleh jadi perawi hadis lah. Jadi ada larangan tak di situ? Jelas tidak ada larangan eh. Innakala tastati'u zalik. Dan kalau mengatakan ini afdal, tak semestinya haram lah, yang itu haram kan. Ini lebih baik daripada ni, tak mesti yang tak yang lebih baik tu baik, yang tak yang dia ada one is tidak baik, tak mesti macam itu. tidak katakan mafhum khalafah bukan hujah yang kuat. Maknanya Rasulullah kata puasa satu hari, yakni bukan puasa seterusan tu lebih baik, tak bermakna puasa berterusan tu haram. Memanglah dia tak baik, tapi adakah haram? Itu perlukan hujah lain. Itu mafhum khalafah sahaja. Jadi mereka katakan dia makruh. Mereka ada dalil lain sebenarnya, saya dah terangkan lepas, kita ada tak ada yang ingat sampai sekarang, iaitu Rasulullah kata hendaklah engkau puasa 3 hari dalam sebulan. Apa fadilat dia Rasulullah kata? Seperti apa? Puasa setahun. Puasa setahun. Maknanya puasa setahun lah dengan air-air sekali ke? Ya, asal dasarnya itu. Jadi kalau dapat pahala setahun, takkanlah betul-betul puasa setahun. Ini pahala setahun, ini betul-betul puasa setahun. Haram pula. Kalau kita nak puasa 3 hari ni untuk dapat pahala apa? Untuk dapat pahala setahun. Arti pahala puasa setahun dah tak apa dia tak diharamkan. Faham eh? Lagi sekali. Puasa Rasulullah kata puasa 3 hari tu seolah-olah kita dapat pahala puasa setahun. Jadi satu perkara yang diharap-harapkan ke tidak pahala puasa setahun ni? Diharap-harapkan. Apakah kalau demikian keadaannya, kita puasa setahun betul-betul ni diharamkan pula? Tak boleh. Tadi kita disuruh capai kan pahala setahun, tapi bila kita nak buat puasa setahun betul-betul, tak dibenarkan pula. Jadi itu menunjukkan boleh puasa setahun, cuma makruh je lah. Yang tadi kita cakap tadi, makruh. Itu dalil, dalil mereka. Jadi kita kena deal eh, hujah-hujah kita keluarkan lah. Yang terakhir sekali, tidak mengapa lah. Tidak, apa ni, kalau dia mampu, tak makruh pun. Dia teruskan puasa sebab apa? Orang yang puasa 3 hari dapat pahala setahun. Orang yang puasa setahun afdal ke orang puasa 3 hari? Dari segi kaedah biasa lah. Lagi banyak, lagi bagus lah. Lagi dapat banyak pahala. Itu dah tentu punya. Orang yang tawaf 7 kali dengan orang yang tawaf berapa round lagi, dan tentu lagi banyak pahalanya. Selagi dia tak bercanggah dengan syariah lah, tidak ada larangan. Asalnya orang lagi banyak amalan, lagi keluar orang keluar $10 dengan orang keluar $100, mana lagi afdal? Lagi banyak lagi bagus. Walaupun mungkin 10 tu boleh tambah sampai 100, tapi betul-betul 100 dan tentu lebih. Orang yang semayang satu malam penuh dengan orang yang semayang subuh ke isyak aja. Subuh lah, subuh dapat pahala apa? Sebenarnya subuh jemaah pahala apa? Pahala apa? Sembahyang subuh jemaah dapat pahala apa? Sembahyang subuh berjemaah di masjid. Pahalanya seperti? Bukan. Sembahyang subuh di masjid jemaah, bukan sunat subuh. Tak tahu ya? Puasa, solat subuh berjemaah di masjid yang durakan kita dengan masjid tu, dengan imam tu, walaupun dia baca kul ya kulhu, pahala dia seperti kita berdiri satu malam. Adapun puasa pahala solat sunat subuh sebelum subuh tu, pahala dia seperti dunia dan isinya. Jadi tentu yang wajib tu lebih afdal daripada dunia dengan isinya. Kenapa pula? Dalam hadis, dalam Quran semua tetap pahala dengan itu. Tentang hukum. Ikut aja. Sebab tu beza orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang tahu, kalau dia tahu daripada dia solat sepanjang malam dan besok dia anu nak dapat pahala sama, dia pergi solat subuh ke jumaah. Daripada dia samalah. Daripada dia solat dengan imam 20 rakaat, 8 rakaat tapi witir dia tak buat sama dengan imam, dia buat sama dengan imam. Dia dapat apa? Pahala sembahyang satu malam. Itu orang pandai. Ini orang sama juga macam yang apa ni, orang yang tahu hukum sembahyang sunat sebelum Jumaat dan dia tahu apa pahalanya ataupun sunahnya sembahyang sunat selepas Jumaat. Kita tengok beza. Orang yang tahu hukum sebelum Jumaat, dia sembahyang tak? Dia tak sembahyang. Tapi itulah yang orang ramai sembahyang, betul tak? Lah? Bila habis Jumaat, dia orang semua lari. Semua je. Dia tak tahu yang itulah yang disunatkan muakkadah. Yang itu belum tahu lagi ya. Tengok beza kan. Pentingnya kita tahu sunah-sunah lah, dan tu kalau pahala lagi dan macam-macam. Jadi hal yastailazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Demikian. Sebab tu mereka mengatakanlah barang siapa tahu pahala umrah bulan Ramadan misalnya dengan umrah lain, dia pilih kalau banyak-banyak tu lift dia cuma berapa je, ambil Ramadan lah, pahala macam haji. Itu kan bijak kan. Maknanya kita tahu kalau apa ni dekat bazar, yalah ni dunia punya bazar paling banyak untung. Satu tahun dia tak nak niaga pun tak apa, bazar yang dia kejar. Orang pandai lah, Orang pandai. Sebab dia memilih ni bila tak mampu buat semua. Asalnya kita buat semualah. Tapi oleh kerana ada perkara-perkara ni semuanya, supaya kita tak mau buat. Sebenarnya kita pilih mana yang inilah, yang mana kita mampu. Yang banyak tu. Baik eh, jadi dah jelas tentang tiga pendapat dengan tiga dalil mereka. Jadi yang tepat insya-Allah adalah pendapat mengatakan dia adalah makruh, iaitu puasa sepanjang tahun jika tidak puasa hari raya dan tidak melemahkan badannya. Tetapi ada satu masalah lagi, iaitu apakah yang lebih afdal, puasa satu hari, buka satu hari, puasa Nabi Daud ataupun puasa sepanjang tahun? Mana yang lebih afdal? Tadi kita dah tahu hukumnya makruh lah, dah tentu sekali ini maknanya puasa Nabi Daud afdal. Jadi kita katakan tak salah, bukan masalah ni. Mana lebih afdal, puasa 3 hari dalam sebulan ke puasa Nabi Daud? Ha? Puasa Nabi Daud. Tapi puasa 3 hari dalam sebulan dapat pahala tahun. Puasa Nabi Daud tak cakap pun, dapat puasa setengah tahun lah. Jadi mana lagi afdal? Yang itu pun. Yelah, ni tak disebutkan lah. Ni yang ada pada kita ni dia. Jadi kita nak ijtihad ni. Mana satu? Kalau ada jelas lah. Lepasnya ada. Okay, kita check. Betul ke? Bahawa afdalu siam la afdala min zalik. Jadi ada perbezaan pendapat di sini. Jadi inilah jelas kerana petunjuk Nabi SAW. Itu jelas eh, bahawa puasa satu hari, dah tentulah puasa tiga hari. Sebab saya cakap puasa tiga hari, inilah asalnya. Puasa tiga hari dengan puasa setengah tahun, puasa setengah tahun lagi bagus. Itu asalnya. Itu sepatutnya demikian. Kemudian Rasulullah pula kata itu yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Itu menunjukkan itulah yang terbaik. Cuma pahala tak jelaskan je berapa banyak. Tak semestinya pahala setahun, puasa setahun itulah yang terbaik, tak ada lebih baik. Mungkin ada lebih baik lagi. Mungkin dua kali ganda daripada itu. Mungkin. Jadi kita ikut syarak. Dan kita telah jelaskan agaknya sebab diharamkan ataupun dimakruhkan puasanya sepanjang tahun kerana ia memberatkan. Dan bila memberatkan, kita akan meninggalkan apa, melekakan, melalaikan tanggungjawab kita, ataupun kita melekakan hak-hak manusia, terutama sekali isteri dan anak-anak. Bila dah puasa je lemah, malam semayang aja akan lemah, sebab itu tidak digalakkan. Dan untuk menguatkan lagi bahawa Rasulullah SAW telah mengatakan barang siapa tak ikut sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Rasulullah dah kata, sungguhnya aku tidur dan aku solat, aku puasa, aku buka, aku kahwin, Barang siapa yang tidak mengikut sunnahku falaysa minni, dia bukan daripada golanganku. Jadi jelas. Mungkin boleh sampai pada bid'ah. Macam-macam khilaf tu semuanya, akhirnya kita ada dalil-dalil seperti ini. Kita mengatakan tidak digalakkan. Ini bukan sunnah Nabi. Jadi kalau kita baca dalam biografi ulama-ulama seperti yang kemarin tu, dia sembahyang satu malam berapa ratus rakaat dan sebagainya, kalau kita baca memang kadang-kadang betul. Biasanya betul. Sebab tu Imam Zahabi kalau tulis, dia ada biografi ulama-ulama semua, nanti dia katakan tapi sunnah Nabi lebih baik. Sebab dia akan tulis ada ulama tu yang puasa sepanjang tahun mengikut pendapat ni lah. Tapi dia akan kata sunnah Nabi adalah yang terbaik. Ada pula yang baca Quran banyak, Ramadan ni baca dua kali khatam. Ada pula baca dalam satu hari satu kali khatam. Padahal Rasulullah SAW tak galak kan? Kan? Paling kurang tiga hari. Jadi ada orang yang melakukan kerana dia mampu, tak memudaratkan diri dia. Tapi kita katakan dapatlah daripada insyaAllah. Tapi untuk kita semuanya, kita katakan sunnah Nabi yang terbaik. Sunnah Nabi yang terbaik. Kerana berlebihan tidak baik. Dan kita tahu apa terjadi pada sahabat ni, Abdullah bin Amr bin As. Kerana pada tuanya dia kata dia menyesal, aku tidak ikut petunjuk Nabi SAW itu, puasa 3 hari je dalam sebulan. Kerana dia makin lama makin berat, makin susah dan makin sakit-sakit. Tapi dia puasa juga dia makin susah apabila dia dah tua. Hadis yang seterusnya, Hadis baru. Surat 434. Ini serupa dengan hadis kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu salati ila Allah salatu Daud alaihi salam wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa Daud alaihissalam, dan solat yang paling disukai oleh Allah ialah solat Daud alaihissalam. Dia tidur separuh malam dan bangun sepertiga malam dan tidur lagi seperenamnya. Dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Jadi jelas. Dalam riwayat lain, wa kana la yafirru minaz zahaf, dan adalah Nabi Daud tu tidak pernah lari daripada medan pertempuran. Nabi Daud terkenal dengan jihadnya. Jadi demikianlah. Jadi ibadahnya adalah yang terbaik. Rasulullah SAW kata inilah yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah, iaitu solat yang kita tidur pada awalnya, kemudian kita bangun pada satu per tiganya, satu per tiga, satu jam, dua jam, lepas tu kita tidur lagi satu per enam, sampai subuh kita bangun. Itu adalah apa ni, cara solat malam yang terbaik. Yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Dan puasa yang terbaik adalah puasa satu hari dan buka satu hari. Jadi dalam hadis ini menerangkan bahawa puasa ataupun solat ini adalah sebuah, ataupun solat di waktu malam adalah solat disunatkan. Adalah disunatkan dan ia adalah sunnah daripada nabi-nabi alaihi wasallam. Saya rasa tidak ada, kalau dari segi hukum tidak ada, melainkan kita kalau nak tahu apakah lebih afdal. Kerana kita dapati Nabi SAW menggalakkan kita solat pada akhir malam. Menggalak kita solat pada akhir malam. Rasulullah SAW biasanya tidur, lepas tu bangun, kemudian solat malam, tahajud dengan witir sekali, lepas tu terus dengan subuh sekali. Jadi kita dapati perbuatan Rasulullah SAW tidak sama dengan apa yang perkataan Rasulullah SAW, percakapan Rasulullah SAW. Jadi kita nak kata ni afdal ke yang Nabi SAW buat afdal? Macam mana? Kita tahu dari sunnah Nabi SAW, Rasulullah tak buat macam gini. Rasulullah buat macam kita tahu. tidur, lepas tu tahajud, terus subuh sekali. Mungkin tidur sekejap, apabila azan, tidur lepas main sunat subuh, baring sekejap, bukan tidur lah, baring sekejap, baru solat subuh. Kan? Itu dalam hadis yang kita pelajari, ya. Tetapi yang macam gini, yang macam Nabi Daud buat tu, tidak. Kemudian puasa Nabi SAW. Nabi puasa macam ni ke? Iaitu puasa satu hari dan buka satu hari? Tidak. Jadi mana yang afdal? Puasa macam Nabi ke? Puasa Nabi Daud? Puasa macam Nabi? InsyaAllah. Memang nak ikut Nabi, insyaAllah. Tapi Nabi kata, ini afdal. Ini yang paling disukai. Afdal pada? Afdal pada umat Islam. Jadi tauladan untuk yang lain. Maknanya perbuatan Nabi SAW sendiri sepatutnya kita ikutlah. Memang. Tapi perkataan Nabi SAW bukan tauladan ni. Sabar bertenang eh. Saya jawab. Saya tanya kan. Saya kena jawab lah. Awak berhujah, saya jawab. Jadi mana lagi afdal? Jadi dapati hujah dia, saya dah jawab eh. Ini kalau dekat situ awak punya hujah, tak semestinya hujah lemah, pendapat dia lemah. Kerana ada orang, dia dalam kebenaran tapi tak pandai menegakkan kebenaran. Tetap pandai berhujah. Berapa banyak orang kita macam ini? Kita tahu ni bid'ah, kita tahu ni betul. Yang itu bid'ah. Bid'ah eh, misalnya ataupun haram. Tapi bila argument berdialog, kita kalah. Tak mestinya kita yang salah. Dia betul. Mungkin dia pandai cakap. Dia keluarkan gitu, gini dengan action dia apa semuanya. Cakap dia macam memukau. Tak mestinya dia betul. Eh, tak mesti jawab, salah. Tak mesti jawab, saya betul. Pandai saja berhujah. Banyak orang macam itu. Akhir zaman, banyak orang macam itu. Alim ulisan, dia alim dekat lidah. Hati dia kosong. Ini kita dapati banyak. Hujah macam-macam keluar. Tapi dari segi ilmu semua tak betul. Jadi bagaimana? Kita dapati dua-dua adalah tauladan. Perbuatan Nabi SAW juga tauladan. Dan perkataan Nabi SAW pun tauladan. Tapi bila bercanggah, mana kita nak ambil? Ha? Percakapan ke perbuatan? Pernah kan kita cakap pasal ni? Saya cakap apa? Percakapan. Bila bercanggah, tak boleh kompromi betul-betul. Kita ambil sabda percakapan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana banyak sebab. Antaranya kemungkinan perkara tu khas bagi Nabi SAW. Macam tadi, Rasulullah larang, tapi Rasulullah buat wisal. Rasulullah larang wisal, Rasulullah buat. Kalau kita ambil situ je, kita nak ambil yang mana? Perbuatan ke? Perkataan? Awak kata tauladan tadi. Tak, tadi mula-mula tadi. Perbuatan Nabi SAW tauladan kan? Kita semua kena puasa wisal. Rasulullah buat wisal. Habis Rasulullah larang. Tengok eh. Jadi sebenarnya percakapan kalau bercanggah, banyak lagi. Banyak lagi yang macam tu. Mungkin penghususan. Tapi dalam masalah ni bukan penghususan, kita tahu. Kerana bukan Nabi SAW saja yang dibenarkan tidak mengikut macam inilah. Sebab ni pun dalam masalah sunat. Dapati kadang-kadang kenapa Rasulullah SAW tidak buat yang afdal? Adakah bila tidak buat yang afdal tu, buat yang sunat tu, dia buat yang makruh seperti minum berdiri? Adakah kalau dia tak puasa satu hari, buka satu hari, dia telah buat benda yang makruh? Tidak. Tapi kenapa? Jawabnya adalah kerana Rasulullah SAW tidak membuat yang afdal, meninggalkan membuat yang afdal, sedangkan dia mampu buat, kerana menunjukkan bolehnya dan untuk meringankan umatnya. Dan tidak, supaya tidak menganggap, umatnya menganggap dia sebagai sunnah yang harus diikuti, ataupun perkara yang teruk lagi, perkara yang wajib, seperti sembahyang terawih. Ada tak sebab Rasulullah tinggalkan sembahyang terawih, baca panjang-panjang berjemaah di masjid? Ada kan? Ada sebabnya, supaya takut diwajibkan. Tak ada sebab Rasulullah bagang tu yang Rasulullah cakap. Tidak adalah sebab aku tahu apa yang korang buat. Korang sampai kumpul-kumpul-kumpul sampai masjid tak cukup nak ikut aku solat. Tidaklah ada yang menyebabkan aku meninggal keluar solat sama kalian, melainkan aku takut ia diwajibkan. Itu saja. Sebab tu Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hidupkan kembali. Jadi nampak macam baru. Padahal bukan baru pun Rasulullah buat. Jadi ada orang kata tu bid'ah ataupun Sayyidina Umar kata tu memang bid'ah, Rasulullah tak buat, mustahil. Ini jawab dia. Rasulullah tinggalkan kerana sebab ni. Apabila zaman Sayyidina Umar, sebab tu dah tidak ada. Tidak akan diwajibkan sembahyang tarawih. Dan juga menunjukkan kelebihan Sayyidina Abu Bakar yang faham bahawa asalnya jangan tambah-tambah. Asal dia. Sebab zaman dia 2 tahun tak ada, tak ada tambah-tambah. Dia tak berani nak buat. Quran nak jamakkan, nak kumpulkan satu mushaf pun dia kata, aku tak tahu, Rasulullah tak pernah buat, takkan pernah buat. Tapi Sayyidina Umar pujuk. Demikian Abu Bakar, orang yang afdal selepas Nabi. Dalam umat-umat ni Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah yang paling afdal. Dan inilah fahaman dia. Ini yang sepatutnya kita ambil dan kita faham, kita pegang. Masalahnya mereka tidak nampak yang ini, dia nampak yang lain pula. Dia nampak itu bid'ah, nikmatul bid'ah zihi, itu yang dia nampak. Lain dia tak tengok. Yang problem, yang masalah. Jadi Rasulullah SAW ada kali tinggalkan perkara yang afdal untuk menunjukkan bolehnya, bukan makruh, dan juga untuk meringankan umatnya. Supaya kadang-kadang buat gini, kadang-kadang buat itu. Tapi dia terangkan juga yang afdal. Sebab tu Rasulullah SAW tidak akan meninggal ataupun wafat dari, ataupun meninggalkan dunia hinggalah dia telah ataupun meninggalkan dunia hinggalah dia telah menyampaikan, menceritakan apa yang baik untuk umatnya dan mengatakan apa yang tidak baik kepada. Dan telah menawar Nabi SAW tidak menyampaikan risalahnya. Jadi ini saya rasa jelas, baca sedikit. Jadi kesimpulan hadis, puasa sehari dan berbuka sehari merupakan puasa yang paling utama, yang sama dengan puasa setahun penuh. Kenapa boleh puasa setahun penuh? Syatrat dahar kat dalam hadis tu katakan separuh tahun. Ada riwayat yang sebelum tu sepatutnya setengah tahun . Baik, yang kedua, tidur separuh malam yang pertama, bangun sepertiga malam berikutnya, kemudian tidur lagi seperenam malam terakhir merupakan cara yang paling baik. Kerana dengan begitu, diri manusia mendapatkan haknya untuk beristirahat pada permulaan malam, lalu bangun ketika Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, kemudian tidur pada seperenam malam yang terakhir agar menjadi lebih semangat untuk solat subuh dan berzikir. Jadi tambahan pada sebab ini, saya baca di kitab lain mengatakan apabila seorang tu setelah sembahyang dia tidur balik dan cukup tidur dia, lepas tu dia solat subuh, kesan-kesan solat dia dah tak nampak lah, tak nampak macam penat besoknya. Dan itu adalah lebih baik dari segi apa, tidak nampak akan apa telah dilakukan pada waktu malam. Itu ulama mengambil faedah daripada situ, iaitu antara dia menunjukkan bahawa ulama zaman dulu lagi dah faham ni ulama sunnah ulama yang syarah hadis ni, kalau orang tasawuf pun tak boleh lawan macam ni, bahawa mereka lah boleh nak sembunyikan, nak tutup-tutupkan amalan ibadat mereka di waktu malam, kalaulah mereka mengetahui itu antara sebabnya, bukan nak nampak-nampakkan dengan dia punya ni semuanya tongkat lah dan sebagainya bukan. Kalau boleh kita tak nak kasih nampak, tapi yang dah mesti kena nampakkan, kena nampakkan lah. Kalau dah janggut mesti nampakkan, takkan nak sembunyikan, tak boleh lagi. Dan seterusnya. Tapi yang tidak kita, kalau boleh kita sembunyikan. Itulah ulama salah. Sebab tu mereka sembahyang sunat di rumah. Dan sembahyang jemaah di masjid. Tapi mereka terbalik. Semayang jemaah nanti riak lah, macam-macam syaitan cakap dengan dia. Tak khusyuk lah, tak khusyuk. Subhanallah. Macam lah eh, kat rumah dia boleh khusyuk betul-betul, tak boleh, tak tahulah eh. Baik, ibadah itu ketiga harus dilakukan pada pertengahannya, tidak boleh dilalaikan dan tidak boleh berlebih-lebihan. Kerana Rabbmu itu Tuhanmu mempunyai hak atas dirimu, keluargamu mempunyai hak atas dirimu, maka berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, syariat datang dengan membawa keadilan dalam segala hal. Berlebih-lebihan dalam ibadah termasuk kezaliman yang dilarang pembawa syariat. Pembawa syariat itulah Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kesederhanaan dalam ibadah. Kerana itulah beliau memerintahkan untuk menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur, serta melarang puasa wisal. Keadilan dan pertengahan dalam ibadah merupakan tujuan syariat yang terbesar. Perintah yang disyariatkan dan disunatkan semuanya dilandaskan kepada keadilan dan pertengahan. Inilah moderat namanya. Kalau orang nak tanya apa tu moderat, ni dia. Iaitu perintah disyariatkan ini semuanya mesti landaskan kepada keadilan dan pertengahan. Tidak boleh melampau. Iaitu ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Kalau orang kata puasa satu hari, buka satu hari melampau, teruk sangat. Tengok surah kata tidak, itu yang terbaik. Jadi kena, kita tak boleh pakai akal dalam masalah ini. Semuanya dilandaskan ke keadilan dan pertengahan, kerana inilah urusan yang paling baik dan yang tertinggi tingkatannya. Ini kata-kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, yang seterusnya tadi amat jelas saya dah terangkan bahawa berlebih-lebihan dalam satu jenis ibadah bererti kita akan tinggalkan yang lainnya. Kalau kita berlebih-lebihan sangat solat, kita mesti tinggalkan ibadat lain. Ibadat lain banyak lagi, bekerja dan sebagainya, jihad dan sebagainya. Kalau dah malam apa ni solat, siang puasa, tarawih dah cukup. Tak ada tarawih waktu bulan Ramadan dah cukup dah. Besok pagi macam mana? Bangun subuh, sahur, bangun sahur, itu dah. Biasanya kalau kita berlebih-lebihan dalam satu ibadah, kita akan melekehkan atau akan benda perkara-perkara lain akan kita tertinggal. Dan ada perkara tu kalau wajib, maka jadilah kita ni ibadat tu jadi haram. Kalau sebab kita solat malam buat kita tak sembahyang subuh, maka dia jadi haram. Itu jelas. Jadi sebagaimana halnya tradisi kehidupan sehari-hari yang dilakukan manusia, seperti mempergauli isteri, mengunjungi teman, mencari rezeki di dunia, berbincang-bincang dengan anak, tidur dan lain sebagainya, jika diniatkan untuk mencari pahala dan memenuhi hak, maka tradisi-tradisi, yang ini adat-adat, ini menjadi ibadat. Jadi itu semua ibadat. Kalau kita nak tahu, itu pun ibadat. Yang sehari-hari waktu siang tu, itu juga adalah ibadat. Sesungguhnya karunia Allah itu amat luas dan kemurahannya amat besar. Lagi satu hadis, hadis yang penting juga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qal awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalas siyami thalathati ayyam min kulli syahr wa rak'atay dhuha wa an utira qabla an anam. Yang maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, kesayanganku, yakni khalili, kekasihku, berwasiat kepadaku dengan tiga wasiat. Puasa tiga hari dalam setiap bulan, dua rakaat duha, dan agar aku solat witir sebelum aku tidur. Jadi daripada hadis ini, Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah apabila menceritakan hadis ini, kita cuba bayangkan, dikatakan khalili, kekasihku, sayanganku. Khalil maknanya kalau kita retakkan tangan jari kita macam ini, maknanya kita telah khallala dengan apa ni, kita telah khallala kita punya jari-jari asabik ni. Sebab tu apabila dalam wuduk tidak sunatkan untuk apa ni menyelang-nyelang jari, itu namanya khalil. Yang dimasukkan sini adalah sayangnya tu dah masuk dalam hati tu seolah-olah dah macam gini. Sebab tu dia panggil khalili. Sedikit masalah aja tentang ni, tidak ada dalam, tidak kerana hukum. Kita dapati bahawa Rasulullah SAW telah bersabda beberapa hari sebelum Rasulullah SAW wafat, bahawa kalaulah aku dibenarkan menjadikan seseorang itu menjadi khalilku, sahabatku, kekasihku, dah tentu aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil aku. Tetapi Allah lah adalah khalilku. Jadi Rasulullah katakan, Rasulullah tak ada khalil melainkan Allah SWT. kita belum nak cakap lah Khalil tu sifat Allah ke tidak, tak nak, itu cerita lain. Tapi Rasulullah telah mengatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW tidak ada Khalil. Kalau ada, Abu Bakar. Itu kelebihan Abu Bakar lah. Kalau ada, Abu Bakar. Tapi tak boleh sebab Allah telah mengambil dia menjadi Khalilnya. Dan di sini Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW adalah Khalilnya, Khalili. Bertanggah lagi, khilaf lagi. Ini macam mana nak jawab kemusykilan hadis ini? Tak lebih daripada itu. Sahabat boleh, sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Hurairah pun sahabat. Tapi nama Khalil tu lebih yang dia terangkan tadi. Rasulullah katakan tidak, dia tidak ada Khalil melainkan Allah. Jadi jawabnya macam mana? Kita pendekkan cerita bahawa mudah aje. Abu Hurairah yang cakap ke ni Nabi SAW yang cakap? Abu Hurairah yang cakap. Abu Hurairah cakap Rasulullah Khalil dia. Bukan Rasulullah SAW cakap Abu Hurairah Khalil dia. Jadi tidak ada percanggahan. Yang tak ada tu kalau Rasulullah SAW panggil Abu Hurairah Khalil dia. Tapi ini Abu Hurairah, kita kalau nak panggil Nabi SAW Khalil kita tu tak ada masalah. Kita yang ambil dia sebagai kekasih dia, bukan Rasulullah SAW ambil kekasih. Rasulullah punya kekasih adalah Allah SWT. Dan ke dan seterusnya dengan sebuah wasiat. Apa tu wasiat? Apa makna wasiat? Pesanan. Pesanan macam mana? Macam-macam pesanan . Yang diamanahkan tu banyak. Tapi wasiat ni lain daripada yang lain. Hanya pada ketika? Ketika nak mati. Yakni selepas mati ni buat gini, buat gini. Jadi dia lain daripada yang lain. Dan hukum menjalankan wasiat tu amat amat digalakkan. Bahkan kadang-kadang boleh sampai wajib jika perkara tu wajib. Yakni kalau seorang tu wasiat pada kita sesuatu-suatu, hendaklah kita tunaikan wasiatnya. Itu kerana itu adalah sebuah amanah. Apalagi perkara tu memang baik. Dan Rasulullah SAW telah wasiatkan antara banyak lagi, hendaklah kamu pegang pada sunnahku dan sebagainya. Itu kita tahu tu wasiat. Wasiat terakhir kan. Dan ini wasiat kepada seorang sahabat secara khususnya. Dan wasiat hanya berlaku kepada, kita wasiatkan pada orang, semua orang ke pada sebagian orang? Biasa pada semua orang, yang bukan sebagian orang yang calang-calang, yang kita sayang sahaja. Jadi perkara tu mesti penting lah. Perkara tu mesti penting. Yang dirasa-rasakan hendaklah sahabat tu ataupun seorang yang diwasiatkan tu memelihara wasiatnya. Jadi kita dapat agak pun Abu Hurairah mesti akan lakukan tiga perkara ni sampai dia meninggal. Dia hafal pun hadis ni, takkan dia dah hafal dia tak amalkan. Itu jauh sekali yang daripada adabnya sahabat. Jadi tu wasiatnya. Jadi sekarang kita nak kaji wasiatnya. Tiga perkara sahaja, iaitu puasa tiga hari dalam sebulan. Rasulullah wasiatkan Abu Hurairah suruh puasa 3 hari dalam sebulan. Tidak kira apa hari. Nanti kita boleh ceritakan tentang hari apa yang sepatutnya kita puasa ataupun digalakkan puasa. Kemudian, jadi ini untuk ini adalah syahid ni ataupun main point dia lah. Ini ada kena mengenai dengan topik bab kita lah, bab puasa sunat. Min kulli syahr, setiap bulan. Dan tentu setiap bulan melainkan bulan puasa, sebab bulan puasa diwajibkan puasa sebulan penuh. Jadi kita tahu, jadi senanglah bila kita dah dapat kaedah ni, senang. Ada bercanggah-bercanggah je kita dah ada kaedah, oh ni umum ni khusus. Bulan Ramadan sepenuh. Yang ni masukkan khusus 3 hari 3 hari. Waraka'at duha dan 2 rakaat duha, 2 rakaat solat duha. Jadi maknanya 2 rakaat duha tu apa dia? Buat 2 rakaat waktu duha. Dan apakah atau bilakah waktu duha tu? Bila waktu duha? Terbit matahari sampai zuhur. Sampai zawal lah, sampai matahari tegak lah. Sebab kalau tidak dia masuk zuhur. Terbit matahari tu macam mana? Terbit separuh ke, setengah ke, penuh? Full. Kalau full dah boleh. Atas ufuk kira-kiranya berapa? 5. Jadi matahari kan? 5. Kalau setengah boleh tak? Kalau setengah dah masuk waktu duha ke masih masuk subuh lagi? Kalau setengah, nampak matahari setengah? Itu subuh kan? Ah, ha, macam waktu subuh. Kalau nampak matahari setengah, masih boleh sembang subuh ke dah tak boleh? Matahari setengah, setengah aje. Terbit. Ya kan? Kalau macam gini. Ini waktu apa ni? Dah terbit kan ni? Dah terbit? Habis? Tak boleh sebut? Tak boleh sebut sebut sekarang? Baik. Nanti dia naik lagi kan? Mungkin ada lagi satu dia boleh naik sampai penuh. Ini tu waktu apa? Subuh. Ini waktu? Syuruk. Ini yang waktu syuruk. Boleh tak sembahyang waktu ni? Tak boleh, haram. Ini waktu ya. Tak boleh. Waktunya waktu subuh lah. Dia bangun waktu syuruk. Tak, itu lain lah bangun waktu syuruk. Baik. Dia naik kan? Dia akan naik kan? Dia naik sikit sini. Ni waktu apa? Boleh semayang tak? Kalau dia dah tergala, maknanya kalau kita tengok daripada jauh, seolah-olah macam satu orang punya height, inilah waktu duha. Jadi ada tak sunat syuruk, sunat isyraf? Ni, haram kan semuanya? Tak ada. Jadi waktu isyraf tu adalah permulaan duha. Ini juga. Jadi waktu duha ni sampailah zuhur. Zuhur lah, zuhur. Duha. Jadi kita disunatkan atau Abu Hurairah telah diwasiatkan supaya solat sunat ni dua rakaat pada waktu ini. Dan terakhir sekali, wa an utir qablan anam, supaya solat witir sebelum aku tidur. Jadi saya rasa tak ada masalah. Itu menunjukkan sunatnya solat duha. Ada tak masalah dalam solat sunat solat duha ni? Ada tak yang mengatakan dia tidak sunat? Okey, itu bilangan rakaat. Ini paling kurang tu dua rakaat. Maknanya itu satu jelas lah kat sini. Itu hadis lain. Cakapkan pendapat ni, jangan cakap orang yang mengatakan. Apa dalilnya? Jadi ada pendapat yang mengatakan solat duha tu tidak sunat. Apa dalilnya? Dah belajar tak kasih tahu eh? Kena kongsilah dengan yang lain-lain. Dalil yang penting dalil. Sebab ada bercanggah kan? Bercanggah dengan hadis lain kan? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu kan? Dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang perihara dalam satu hari semalam 12 rakaat solat sunat, dia akan dibinakan rumah di syurga ataupun istana di syurga. Dan Ibn Umar juga mengatakan, aku telah menghafal dari Rasulullah SAW bahawa solat sunat dia dua rakaat lepas ni, dua rakaat sebelum ni, dua rakaat ni. Tidak disebutkan solat di waktu duha ni. Jadi ia bercanggah dengan hadis yang dalam ni. Hadis ni, hadis darajat dia apa? Sahih ke hasan ke? Hasan sahih ke? Sahih. Dan sembarang-sembarang punya sahih ke? Tidak. Sahih dalam Bukhari dengan Muslim pula. Tertinggi lah. Tertinggi. Dan dia dalam bentuk wasiat pula. Tidak ada lagi kita katakan kemungkinan-kemungkinan Jelas, ini bukan Rasulullah telah menyunatkan sembahyang, mensunatkan sembahyang duha. Tak, ini terus Rasulullah telah mewasiatkan kusmian. Jelas lah. Ini pula Abu Hurairah. Naam. Sebelum tidur. Tak payah tahajud. Sebenarnya kita lepas tu tahajud. Tak ada apa-apa. Boleh, boleh. Tak ada apa salah. Witir tak, adakah wajib witir di akhir tu ke sunat? Rasulullah semua ada buat. Tak ada masalah. Itu tak ada masalah sebenarnya. Ini dalil lah. Baik, itu nantilah pasal solat witir tu. Nak cakap pasal solat duha. Jadi ia bercanggah hadis tadi dengan hadis ni. Jadi macam mana nak kompromi kita dah pandai usul fikir ni? Tak ada. Astagfirullah. Hadis pertama terangkan Rasulullah punya solat. Jadi Rasulullah tidak diriwayatkan solat duha ni melainkan satu tempat, itu pembukaan kota Mekah. Kita tolaklah hadis tu, tak nak ambil dulu hadis tersebut tentang Rasulullah SAW buat hari-hari di Madinah. Yang tu di Mekah, ni di Madinah. Rasulullah SAW tak pernah sembahyang duha, kata Ibn Umar. Tapi Rasulullah SAW kata dengan sahabat suruh sembahyang duha. Bagaimana kita nak kompromi kan? Special untuk Abu Hurairah seorang. Masya Allah. Kita hari itu kemungkinan yang baik. Itu untuk Abu Hurairah. Boleh, kadang-kadang boleh. Kadang-kadang boleh, kita kena lihat juga. Tapi asalnya wasiat kepada seorang sahabat untuk semua. Banyak wasiat-wasiat macam ini. Abu Dzar pun ada juga. Jadi khas untuk Abu Dzar dengan Abu Hurairah je. Ada riwayat lain Abu Dzar juga macam ni. 3 ke 4 wasiat. Dan kita, jenis solat ni, solat duha ni, dia ke jenis yang macam special sangat ke? Yakni ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat ke? Dari segi biasa lah, dari segi biasa solat puasa asal dia memang untuk semua kan? Ni kan semua orang boleh lakukan, kenapa Abu Hurairah je? Waktu orang bekerja. Dan kita kalau lihat dari segi karina dia, apa ada kat situ? Puasa 3 hari, solat duha dengan witir. Ini semua adalah sunnah-sunnah untuk semua kan? Jadi kenapa nak keluarkan yang ini? Kenapa tak nak cakap yang 3 hari tu khas Ustaz Abu Hurairah? Kalau lah ataupun witir ni sebelum tidur ni khas Ustaz Abu Hurairah. Jadi tak ada macam tak kuat, tak lemah. Tambah lagi pula dengan dalil lain yang lebih jelas lagi pada sahabat lain, Rasulullah SAW juga wasiat sama. Dan juga Rasulullah telah menerangkan bahawa setiap Bani Adam bangun, dia ada hutang 360 hari itu ada sedekah. Dia kena bayar sedekah tulang-tulang dia punya hutang. Jadi Rasulullah pun kata dia buat ma'ruf dapat sedekah, dia bersenyum dapat sedekah dan seterusnya. Dan cukuplah dia bayar tu dengan 2 rakaat duha. Jelas lah. Jadi 2 rakaat duha maknanya bukan untuk Abu Hurairah saja, ni untuk semua. Taip, kalau lah kita katakan betul-betul macam ada percanggahan antara hadis ni dengan hadis perbuatan Nabi. Sekali lagi saya nak jelaskan kaedah ini. Apabila bercanggah perbuatan dengan kata-kata Nabi SAW. Jadi kita ambil yang mana? Kalau betul-betul bercanggah, kita ambil kata-kata Nabi SAW. Kenapa Rasulullah agaknya tak sembahyang duha? Yang tadi kita katakan, pertama untuk menunjukkan boleh, dia sunat aja. Bukan maknanya Rasulullah buat yang makruh. Rasulullah tinggalkan yang afdal sekali-sekalinya sahaja je untuk sebagai penerangan, untuk meringankan sahabat-sahabat dia tak, yang tak jadi wajib ke dan sebagainya. Kerana apa? Kita ambil hukum daripada apa? Daripada asal nak lenyapkan satu benda ni sunat atau tidak, kita ambil daripada sabda Nabi SAW ataupun perbuatan Nabi SAW. Tak ada perbuatan, sabda lah. Tak semestinya Rasulullah tak buat, tak boleh buat. Jelas kan? Itu semua kan mampu mukhalafah awak pakai tu. Rasulullah tak buat, jadi tak boleh buat. Tak semestinya. Asalnya yang bolehnya, mesti sepatutnya boleh. Jadi demikian yang lebih jelas. Tapi ada yang mengatakan tidak juga, seperti Ibn Taymiyah. Dia mengatakan salat Nabi SAW di kota Mekah tu 8 rakaat. Bukan salat duha, tetapi salat syukur. Salat syukuran. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yani Rasulullah SAW apabila telah nampak apa dia telah mendapat pembukaan kota Mekah, Rasulullah solat kesyukuran 8 rakaat. Kerana mustahil tu solat dua, sebab Rasulullah kat Madinah tak pernah, ataupun hampir macam jarang didapati solat dua. Kenapa pula tiba-tiba je nak sembahyang dekat kota Mekah? Jadi solat ni bukan solat duha. Kemudian ada pula mengatakan solat duha yang Rasulullah SAW kadang-kadang lakukan, iaitu di Madinah apabila Rasulullah balik daripada perjalanan, daripada safar, dikatakan itu bukan solat duha. Cuma kebetulan dia pada waktu duha Kerana Rasulullah SAW biasa akan balik pada waktu siang, dia tak akan balik waktu malam. Itu sunnah Nabi SAW, balik jangan waktu malam, waktu siang. Dan Rasulullah akan solat dua rakaat di masjid, itu solat duha, itu solat sunat safar kata mereka. Jadi kita cakapkan tak payahlah nak susah-susah sebenarnya. Kerana tidak ada pencanggahan asalnya sampai kita nak kompromi-kompromi. Taruhlah itu semua bukan solat duha, tak apa. Tapi yang ini, jadi kita ambil semuanya sekali. Itu yang terbaik. InsyaAllah ta'ala. Apa pun soalan? Ada beberapa hadis lagi. InsyaAllah hadis mayang Jumaat, solat puasa waktu hari Jumaat dan sebagainya. InsyaAllah. Dah banyak kena soal, jadi tidak ada soalan. Jadi insyaAllah tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.